Fadhilihat bab mausul masalah yang ke-6. Baik. Nah, ma li ghairil akil. Ma untuk yang tidak berakal. Terus waqad tustamalu lil akil. Dan seterusnya, ya kan? Naam. Tambahi au. Idza dalat au idza dalat ala nau'in, pakai ain, ala nau'in min sifati may yaqilu au idza dallat ala naw'in min sifati man yaqilu. Atau menunjukkan jenis dari sifat atau macam dari sifat orang yang berakal. Nah, contohnya itu fankihu ma toba lakum minan nisa'i ay fankihu at-tayyibata minan nisa'i. Jadi artinya nikahilah yang baik-baik untuk kalian dari wanita. Maksudnya menikahlah dengan wanita yang baik-baik, yang memiliki sifat yang baik-baik. Kima di sini itu menunjukkan macam atau jenis dari sifat orang yang berakal. Alas, ya. Nah, tuh. Selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan al-mu'arraf bi ajati ta'rif. Al-mas'alah itu al-khamisah. Naam. Al allati lil jinsi salasatu anwa'in. alatiri jinsi atau jinsiyah. Ada tiga macam. Al-awwal libayanil haqiqah, libayani al haqiqati, wa dhabituha Allah Allah yasluha, Allah yasluha wuku'u kullin mawki'aha, nahu qawli ta'ala wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin. Suratul Anbiya ayat 30. Wal mu'adu bil ma'i al maniyu la

Artinya kalau kita tambahi lafadz kullun, secara kenyataan memang seperti itu. Setiap manusia memang diciptakan dalam kondisi apa? Lemah. Ba'da yang muncul langsung kuat, ya. Nah, lemah. Namanya istirakil afrad, mencakup seluruhnya. Atsalits istighraqi khasa'isil afradi, istighraqi khasa'isi al afradi, wa dhabituha ayyasluha wuku'u kullin mawki'iha mawki'aha ayyasluha wuku'u kullin mawki'aha majazan wadalika limubalaghah lilmubalaghati fil madhi aw ad-dab wadalika lilmubalaghati fil madhi aw ad-dab lahu anta ar-rajulu ilman wal mu'abbir rajul kullu rajul majazan lil madhi tayyib. Yang ketika disebut istighraqi khasa'isil afrad, ketentuannya ialah lafaz yang dimasuki oleh al-jinsiyah bisa ditempati oleh kullun, tetapi secara majaz, kiasan saja, tidak kenyataan. Hal itu dilakukan untuk melebih-lebihkan dalam apa ini memuji atau mencela. Contoh antara julu ilman, engkau adalah ilmu, nah, engkau adalah ilmu dari seluruh ilmu. Atau engkau memiliki ilmu dari seluruh ilmu yang ada pada laki-laki. Antara julu ilman, semua yang ada pada laki-laki ilmunya itu ada padamu. Untuk berlebihan dalam apa ini? memuji. Tapi secara kenyataan, juga ada juga ilmunya orang yang enggak kita miliki, ya. Nah, namanya listiraqi khasa'isil af'al. Waqad mathala ba'dhun nuhati lihada biqawli ta'ala dhalikal kitabu la raiba fi dhalikal kitabu la raiba fi. Surah Al-Baqarah ayat 2. Wal murad bil kitab kulul kitab majazan mubalaghatan fi madhihi liqaunihi hawiyan li jami'i khasa'isil kutubi al-mamduha li jami'i khasa'isil kutubi al-mamduha. Sebagian ahli nahwu memberi contoh untuk jenis ini istiraqi khasa'isil af'al dengan firman Allah Ta'ala dzalikal kitabu la raiba fi, Surah Al-Baqarah ayat kedua. Al-Quran itu adalah kitab, yakni seluruh kitab. Maksudnya ialah secara majaz untuk memuji keutamaan Al-Quran, karena Al-Quran meliputi semua keistimewaan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya yang terpuji. Jadi Al-Quran na'am itu ialah Al-Kitab ay kulul kitab majazan, ya, mubalaghatan fi madhihi. Al-Quran itu dianggap seperti seluruh kitab secara majaz, tidak secara kenyataan, dalam rangka memuji secara berlebihan terhadap Al-Quran, karena Al-Quran memang memuat seluruh keistimewaan-keistimewaan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya yang dapat pujian. Baik. Kalau ada yang bertanya, antara julu ilman, ilma jadi apa? Antara julu ilman. Jadi apa? Tamyiz. Nah, ahsan. Antam tada arjul khobar ilman tamyiz. Itu tamyiz muhawwal atau ghair muhawwal? Tamyiz nisbah yang muhawwal minal mubtada. Takdirnya itu ilmuka fi kulli rajul. Atau ilmu rajuli indaka. Ilmu kulli rajuli indaka. Naam. Al-mas'alatu as-sadisah. Masalah yang ke-6. An-namatu jam'uhu anmatun wanimatun an-namat untuk jawabannya ialah an-matun dan limatun. Bahwa al-jama'atu minan nasi alladzina amruhum wahid, qalahu al-Jauhari. Jadi an-nabat jamaknya an-matun atau limat, artinya ialah sekelompok orang yang memiliki satu urusan. Sekelompok orang yang memiliki satu urusan. Oh, satu sama-sama rapat. Rapat. Nah, urusannya sama, itu musyawarah. Atau kelompok makan, ya, nabat. Ini penjelasan dari Al-Jauhar. Waqilah barbun minal busuti. Barbun minal busuti, pakai sin tok minal busut. Nabat itu sejenis permadani. Busut itu permadani. Wadhalika qawluhu itulah yang dimaksud fanamatun arafta kul fihil namat. Fanamatun arafta kul fihi al namat. Fanamatul araf takul fihi alamat. Al-mas'alatu as-sabi'ah. Qattu zadu al fala tufidu at-ta'rifa. Qattu zadu al fala tufidu at-ta'rifa. Terkadang al ditambahkan pada suatu lafad tapi tidak menyebabkan lafad tadi ma'arifat. Wahia naw'ani. Al-awwal az-za'idatu al-lazimah. Az-za'idatu al-lazimah. Fahia la tufariku ma tashabu. Fahia la tufariku ma tashabu. Ma tashabu. Jadi al-sa'idah ada dua. Yang pertama za'idah lazima, yaitu al yang tidak bisa dipisah dari lafad yang dimasukinya, nempel terus, ya, tak bisa dipisahkan. Namanya az-za'idah al-lazima. Allati fi alamin. Allati fi alamin. Nahu Allatu Nahu Allatu dalam kurung ismu sonamin kana bi Makkah wa kana yubathu fil jahiliyah namanya al-lazimah ya, ditambahkan pada suatu lafad dan tidak bisa dilepas, namanya za'id al-lazimah, seperti yang terjadi pada isim alam, contohnya al-latu itu lata ya, nama berhala di Makkah yang disembah di masa jahiliyah. Wal Uzza, Wal Uzza dalam kurung ismu sonamin kana bi Makkah wa kana yubadu fil jahiliyah. Al Uzza nama berhala yang ada di kota Makkah yang juga disembah di masa jahiliyah. Alnya itu Zaidah Lazimah ya. Was-samau'al pakai hamzah di atas alif. As-samau'al dalam kurung ismu rajulin wa al-yasa'u pakai ain dalam kurung ismu rajulin أو كالتي أو كالتي في الأسماء الموصولة نحو الذي والتي ونحوهما Lianna ta'rifal mausul, lianna ta'rifal mausul innama huwa bisilati la bi'al alal ashah. Lianna ta'rifal mausuli innama huwa bisilati la bi'al alal ashah. Naam. Contoh termasuk yang zaidah lazimah, yang enggak bisa dipisah dari lafaz yang dimasukinya, ialah yang masuk pada isim-isim mausul. Alladhi, allati, atau yang semisalnya. Itu alnya apa ini? Zaidah lazimah. Enggak bisa dilepas dari lafaz itu. Karena yang memakrifatkan isim mausul itu bukan al, tapi apa ini? Silah sesudahnya, ya, menurut pendapat yang paling sahih. Hanya disebut al zaidah, bukan al lita'arif. Wa amma al-ana wa ambal al-ana fannuhatu ikhtalafu fadhahaba قوم إلى أن ال فيها لتعريف الحضور litakrifi al-khuduri dalam kurung til-ahdi al-khuduri وذهب ابن مالك وفاقا للزجاج illa anna al fiha zaidatun. Nah, adapun al-ana, al-an, kata al-nya ya, al-ana. Ini para ulama ahli nahwu berbeda pendapat. sebagian kaum ahli nahwu berpendapat bahwasanya al yang ada pada al-ana itu ma'rifat li ta'rifil khudu' atau istilahnya lil adi al-khudu'i. Di maknanya berarti al-an itu al-waktu al-hal. Sebagian yang lain yakni Ibnu Malik, beliau setuju dengan pendapat Az-Zajjaj bahwa al yang ada pada al-ana itu zaidah lazimah. Kasih Allah. Zaidah lazimah. Tabaik. Zaidatun lazimatun. Nah. Wa rajih al-qalul awal. Wallahu a'lam. Tayyib. Berarti pendapat yang mengatakan bahwasanya al-an itu al-nya wain li ta'rif li bayani al-khudur atau lil ahdi dzikri lil ahdi apa? Al-khuduri. Nah. Nah. Wadalika qawluhu waqattu zadu laziman kallati wal'ana walladina thummallati. Waqattu zadu laziman kallati tilata nama perhala wal'an dan al'an. Nanti beliau berpendapat alnya termasuk sa'idah ya. Nah, walladina dan alladina thummallati kemudian allati. Allati itu semausul. Asani Az-za'idatu ghairul lazimati. Wahia allati wa hiya allati amkanat antufa riqa ma tashahu wa allati amkanat antufa riqa ma tashahu. Yang kedua namanya Az-Zaidah Ghairul Lazimah. Ini ialah Al-Zaidah yang memungkinkan untuk dipisah dari lafad yang dimasukinya, tapi sama-sama tidak menyebabkan lafad yang dimasukinya ma'rifat, karena semata-mata Zaidah, bukan untuk memakrifatkan. Kaziyadatiha fi ba'dil a'lam al-manqulati lidharurati fi syi'ri kaqaul syair walaqad nahaituka an banatil aubari walaqad nahaituka an banatil aubari. Wa banatu aubar alamun li nau'in minal kamati kamah pakai hamzah di atas alif. Nah, contoh yang zaidah ghairul lazimah itu biasa masuk pada sebagian isim alam mangkul untuk darurat sair, seperti ucapan penyair walaqad nahaituka an banatil aubar, sungguh aku telah melarangmu makan banatul aubar. Ini asalnya kan pakai al banatul aubar, itu ialah nama jenis kam'ah atau jamur. Kam'ah itu apa? Jamur. Nah, ditambahkan di situ li darurat syair, karena darurat syair ya. Seandainya di lepas dari lafaz itu enggak masalah. Hana tu aubar ya. Memang asalnya seperti itu. Au li lamhil makna al asli. Au wadhalika qawluhu astadu wal bi'a'in kafanatil awbari wal bi'a'in kabanatil aubari walibtirwari kabanatil aubari. Ditambahkan untuk darurat saya kepada sebagian alam mangkul seperti banatil aubar. Au lilamhil makna al-asli kal fadli wal harithi wal nu'mani waziyadatuha sama'iyatun waziyadatuha sama'iyatun.

Tapi sebagian ahli nahwu berpendapat boleh dikiaskan. Fayajuzu lana an naqula fi man ismu shalih jaa as-shalih. Fayajuzu lana an naqula fi man ismu shalihun jaa as-shalih. Nal mahu fi dalika makna sholah fil musamma. Nal mahu fi dalika makna as-sholahi fil musamma. Jadi boleh bagi kita untuk mengatakan kepada yang namanya sholih, ja'a as-sholih, kasih al, ya. Tujuannya ialah kita ingin mengisyaratkan kepadanya tentang makna kesholihan, ya, di kandungan namanya tadi. Jadi kamu itu sholih, ya, maka dipanggil as-sholih dengan harapan dia orang yang ngapain baik, enggak semata-mata nama. Tayyib. Wa dzalika qauluhu wa ba'dul a'lami alaihi dakhala lilam khima qad kana anhu nukila kal fadli wal kharithi wan nu'mani fadikruza wa khatfuhu siyani. Wa ba'dul a'lami alaihi dakhala lilam khima qad kana anhu nuqila kal fadri wal khariti wal nu'mani fadikruza wa khatfuhu siyani. Disebutkan alnya atau dibuang sama, enggak mempengaruhi makrifatannya, ya. Tapi bisa dilepas, makanya zaidah ghairu lazimah. Wa kaziyadatiha fit tamyizi. Wa kaziyadatiha fit tamyizi. Ibtiraran kaqauli syair wa tibtan nafsa ya Qais. Wadhalika qawluhu kada watibta nafsa ya qaisus sari. Termasuk yang ditambahkan hoyo lazimah, enggak permanen, itu ialah al yang ditambahkan pada tamyiz karena darurat. Tamyiz itu kan nakirah ya. Nah, kok dikasih al itu bukan menunjukkan dia ma'rifat, tapi al dia itu zaidah ghairu lazimah untuk menunjukkan darurat. Contoh dalam ucapan penyair watibta nafsa ya qais ya, asalnya watibta nafsan kasih al al an nafsa, itulah ucapannya Ibnu Malik, kada watibta nafsa ya qais as-sari. Masalah itu kam asamina naam min aksami min aksami al allati li ta'rif hiya al lil ghalaba ya al lil ghalabati nahu al madinah wal murad bil madinah hiya madinatul rasul sallallahu alaihi wasallam wal al fiha lil ghalaba wahiya la tuhdafu illa fin nida awil idofah. Salah. Salah. Tiga. Yang faedah masalah apa? 8, 6. Wa min nau'i al az-za'idah al-lazimah ya al lil ghalabah allati dakhalat ala ba'bil a'lam nahu al-Madinah al-Aqabah wal mu'adu bihima Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam wal makan al musamma bil aqabah termasuk al zaidah lazimah